Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Muroja'ah Nahwu bersama kitab Al-Muyassar. Dan kita sampai pada halaman yang ke-34 ya, tentang marfu'atul asma, yaitu kelompok isim-isim yang harus dibaca marfu ya. Disebutkan di sini bahwasanya isim-isim yang marfu itu ada 7 kelompok. Ya, ada berapa? Ada 7 kelompok. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il adalah isim yang marfu dan terletak sesudah fi'il ma'lum dan menunjukkan yang melakukan perbuatan ya. Jadi fa'il itu adalah pelaku atau subjek, dan dia terletak sesudah fi'il ma'lum, yaitu kata kerja aktif ya. Contohnya misalnya di halaman 35, qolan nabiyyu, berkata nabi. Maka di sini kata an nabiyyu ya, dia marfu dengan dhammah. Mengapa dia marfu? Karena dia adalah sebagai apa? Fa'il. Qalat Aisyatu, berkata Aisyah. Aisyatu di sini marfu ya dengan dhammah. Dia juga sebagai apa? Fa'il. Mengapa qalat di sini ada ta sukun? Karena Aisyah itu perempuan ya, muannas. Maka fi'ilnya dikasih tanda apa? Muannas ya. Kaidah yang bisa kita pegang atau kita ingat-ingat bahwasanya setiap ada fi'il maka harus ada apa? Fa'il. Setiap ada fi'il ma'lum, maka harus ada fa'il sesudahnya. Dan fa'il ini bisa berupa kata asli atau isim zahir, bisa juga berupa kata ganti atau isim dhamir. Ya. Di antara ketentuan-ketentuan fa'il yang bisa kita perhatikan di halaman 35, ya, bahwasanya fa'il itu tidak mesti bersambung langsung dengan fi'il. Jadi ada kalanya fa'il itu terletak sesudah objek ya kan, atau sesudah yang lainnya. Jadi tidak mesti sesudah fi'il kemudian langsung ada fa'ilnya. Bisa jadi fa'ilnya terpisah oleh beberapa kata. Kemudian bila fa'il sulit dicari maka bisa kita gunakan pertanyaan apa atau siapa. Ya. Itu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan apa? Fa'il. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah mengenai naibul fa'il. Ya, naibul apa? Fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang marfu dan terletak sesudah fi'il majhul dan menunjukkan ya yang dikenai perbuatan. Jadi naibul fa'il itu aslinya adalah objek. Kemudian setelah ya katanya yaitu kata kerja diubah menjadi pasif, maka secara otomatis pelakunya tidak ada atau tidak disebutkan ya. Sehingga yang tadinya objek itu menggantikan pelaku, maka disebut dengan naibul fa'il. Ya, kita lihat contohnya di halaman 37. Doroba Aliun al-Kalba. Ini adalah kalimat aktif ya. Doroba telah memukul Ali al-Kalba, apa? Anjing. Ali telah memukul anjing. Maka ini aktif ya. Doroba fi'il, Aliun adalah fa'il, dan al-Kalba sebagai maf'ul bih atau objek. Kalau kita bentuk dalam kalimat pasif, kita katakan duribal kalbu, telah dipukul anjing itu ya. Maka al kalbu di sini dibaca marfu sebagai naibul fa'il ya. Jadi kaidah yang bisa kita pegang, yang perlu kita ingat, setiap ada fi'il majhul ya, kata kerja pasif, maka sesudahnya pasti ada naibul fa'il, dan naibul fa'il harus dibaca marfu. Kemudian juga naibul fa'il itu sama halnya dengan fa'il, dalam artian dia berupa, bisa berupa isim zahir ya, kata asli, bisa juga berupa kata ganti ya. Dan kaidah-kaidah yang berlaku pada fa'il ya pada dasarnya juga berlaku pada naibul fa'il ya. Nah, ya, jadi inilah yang kita kenal dengan istilah jumlah apa? Fi'liyah. Jadi itu kalimat yang diawali dengan fi'il. Bisa jadi kalimatnya aktif, maka adanya adalah fi'il dan fa'il. Dan bisa jadi kalimatnya pasif, maka terdiri dari fi'il dan naibul fa'il ya. Baik. itu namanya jumlah apa? Fi'liyah. Kita masuki halaman 39, yaitu mengenai mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar ini adalah ada pada jumlah ismiyah. Seperti contohnya al-ilmu nafi'un, ilmu itu adalah bermanfaat, ya. Ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu sebagai mubtada dan nafi'un sebagai apa? Khobar, ya. Al-ustadzu maridun, ustaz itu sakit. Al-ustadzu mubtada, maridun sebagai apa? Khobar. Jadi mubtada itu yang diterangkan, adapun khobar adalah yang menerangkan, ya. Setiap ada mubtada, maka pasti ada apa? Pasti ada khobar. Dan mubtada bisa berupa isim zahir, bisa juga isim dhamir. Ya, mubtada juga bisa berupa isim mabni atau isim mu'rab, ya. Dan ingat bahwasanya jika mubtada itu isim mu'rab, maka dia harus dibaca marfu, ya. Demikian juga khobar, ya, dia harus dibaca apa? Marfu. Di antara kaidah yang perlu kita ingat dalam masalah mubtada dan khobar, ya, bahwasanya antara mubtada dan khobar itu harus bersesuaian, ya. Apabila mubtada itu mufrad, khobarnya juga mufrad. Jika mubtadanya musanna, khobarnya juga musanna, ya. Demikian juga jika jamak. Begitu pula jika mubtadanya muannas, khobarnya juga apa? Muannas, ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui, ya, perbedaan dari antara fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian apa? Mubtada dan khobar. Walaupun semuanya itu sama-sama dibaca apa? Marfu. Kalau fa'il dia terletak sesudah fi'il, ya, fi'il yang apa? Maklum, kata kerja aktif. Kalau naibul fa'il sesudah fi'il majhul. Kalau mubtada dia di awal kalimat, ya, jumlah ismiyah. Kalau khobar dia adalah yang menerangkan dari mubtada, ya. Jadi ini yang perlu untuk kita pahami bersama tentang jumlah ismiyah dan juga jumlah apa tadi? Fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah yaitu diawali dengan isim. Ya, tadi terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Taib. Kita lihat di halaman 41, khobar ada dua macam, ya. Ada khobar mufrad dan ada khobar ghairu mufrad, ya. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah dan bukan sibhul jumlah, seperti al-waladu na'imun, anak itu tidur. Al-waladu na'imun, khobarnya mana? Yaitu kata na'imun. Nah, satu kata, dia bukan berupa kalimat dan juga bukan sibhul jumlah, ya. Ini disebut dengan khobar apa? Mufrad. Adapun khobar ghairu mufrad, yaitu khobarnya berupa jumlah atau sibhul jumlah. Kita lihat contohnya, ya. Di halaman 41. Aliyun abuhu maridun. Ali bapaknya sakit. Maka Aliyun di sini sebagai mubtada, khobarnya adalah abuhu maridun. Berupa jumlah apa? Ismiyah. Bapaknya sakit. Jadi abuhu maridun ini adalah kalimat yang menempati sebagai apa? Khobar dari kata aliyun. Demikian juga al-ustadzu fil baiti. Ustadz itu di dalam rumah, ya. Maka khobarnya adalah kata apa? Fil baiti. Yaitu yang disebut dengan jar majrur atau sibhul jumlah, ya. Dia terdiri dari huruf jar dan majrur fil baiti, ya. Contoh yang lain, asaburatu amamal auladi. Papan tulis itu di depan murid-murid atau di depan anak-anak, ya. Maka khobarnya mana? Itu amamal auladi, berupa dzaraf, ya, dan kata yang sesudahnya. Inilah yang disebut dengan istilah syibhul jumlah, ya. Setiap ada mubtada, maka pasti ada apa? Khobar. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan, ya, perbedaan antara jumlah ismiyah dengan jumlah apa? Fi'liyah, ya. Apabila jumlah fi'liyah dia diawali dengan fi'il, tadi sudah kita jelaskan. Demikian juga apabila jumlah ismiyah, maka itu diawali dengan apa? Isim, ya. Seperti bisa dilihat di halaman 43, ya. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah adalah dalam hal apa? Susunannya. Demikian juga kalau kita lihat dari sisi artinya, maka jumlah ismiyah itu tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Ya, bermakna yang tetap, artinya dia tidak memiliki kaitan waktu tertentu. Adapun jumlah fi'liyah, dia berkaitan dengan suatu waktu yang tertentu, apakah masa lalu atau sekarang atau akan datang. Kemudian juga yang perlu kita ingat, terkadang ya untuk jumlah ismiyah yaitu antara mubtada dan khobar, hukum asalnya mubtada memang di awal ya, tetapi bisa saja atau terkadang mubtada itu diakhirkan, disebut dengan mubtada muakhir ya, dan khobarnya didahulukan disebut khobar mukodam, dan ini biasanya apabila khobarnya berupa jir majrur atau syibhul jumlah. Misalnya kita katakan tadi al-ustadu fil baiti, mubtadanya mana? Ustad, khobarnya fil baiti. Bisa kita balik menjadi apa? Fil baiti al-ustadu. Nah itu namanya mubtadanya diakhirkan dan khobarnya dikedepankan. Nah ada pembahasan khusus ya dalam materi-materi yang lebih lanjut ya, atau pada level yang lebih tinggi lagi. Demikian yang bisa kita bahas dalam murojaah bagian ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengulang kembali materi ataupun pelajaran yang sudah pernah kita peroleh sebelumnya. Demikian dari kami, mohon maaf banyak kekurangan. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.